بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Kita akan membaca kaidah yang ke-60 dari Al-Qawa'idul Hisan li Tafsir Al-Quran karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sadi rahimahullah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qaidatu sittun min qawaidi at-ta'limi alladhi arshada Allahu ilayhi fi kitabihi anna al-qasas al-mabsutata yujmiluha fi kalimatin yasiratin thumma yubsituha wal umurul muhimmatu yatanaqqalu fi takririha nafyan wa isbatan min darajatin ila a'la aw anzala minha. وهذه قاعدة نافعة فإن هذا الأسلوب العجيب يسير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك الإجمال وقع إيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه لو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع منها في قصة يوسف في قوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ثم ساق القصة بعدها. نعم. Ini kaidah yang ke-60 termasuk dari qawaidut ta'lim, kaidah di dalam menyampaikan ilmu yang arsyadallahu ilaiha fi kitabih. Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita kepada kaidah ini di dalam kitabnya Al-Quran Al-Karim. Jadi bagi orang yang ingin menyampaikan ilmu, maka Al-Quran punya bimbingan bagaimana tersampaikannya ilmu tadi dengan baik. Di antaranya adalah kaidah ini, yaitu annal qasas al mabsutah, bahwasanya kisah-kisah yang panjang yujmiluha fi kalimatin yasirah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya secara global terlebih dahulu dalam beberapa kalimat yang ringan. Thumma yubsituha. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperluasnya. Ya. Jadi sampaikan dulu secara mujmal, baru setelah itu sampaikan secara mufassal. Ini menggabungkan dua cara ini. Begitu pula annal umur al-muhimah, perkara-perkara yang penting. Yatanaqqalu fi taqririha, bertahap ya, di dalam menetapkannya, baik sifatnya nafyan, peniadaan, atau isbatan, penetapan. Min darajatin ila a'la, dari satu tingkatan kepada yang lebih tinggi darinya, terus naik lagi. Aw anzal minha, atau satu tingkatan kepada yang lebih rendah darinya, terus turun lagi begitu. Naam. Paham ini? Nah, jadikan ini suatu kaidah dari qawaidut ta'lim. Kaidah di dalam menyampaikan ilmu. Entah itu dalam bentuk durus, pelajaran-pelajaran, atau dalam bentuk yaitu muhadarah, ceramah, atau yang semisal. Pakailah kaidah Al-Quran ini. Yaitu kalau masalah yang hendak kita sampaikan ini panjang, sampaikan dulu globalnya. Globalnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Baru setelah itu dirinci. Begitu. Begitu pula ketika ingin menetapkan suatu perkara, ya, pakailah cara apa? Bertahap, bertingkat. Entah itu kita mulai dari yang atas, kemudian turun, turun, turun, atau dari yang bawah, kemudian naik, naik, naik. Begitu. Baik. Dan Syekh mengatakan wa hadhihi qa'idatun nafi'ah. Dan inilah kaidah yang sangat bermanfaat. Kenapa? Fa inna hadzal uslubal ajib. Karena uslub, cara yang mengagumkan ini, yasiru lahu mawqi'un kabir, akan menjadi ya untuknya yaitu tempat yang besar dalam hati orang yang mendengarnya, itu akan lebih menancap dalam hatinya penyampaian tadi. Karena tahu istilahnya apa, tahapan demi tahapannya. Tingkatan demi tingkatannya. Tahu pandangan secara global, kemudian perinciannya. Jadi pikiran itu dibuat apa? Rapi. Ini ya. Ketika penyampaiannya itu dengan tertata rapi, pikiran orang itu jadi rapi dalam menangkap apa yang disampaikan. Coba saja kalau menyampaikan sesuatu tidak dengan kaidah ini, pokoknya apa yang terlewat dalam pikiran sampaikan ya. Nah, enggak teratur, enggak rapi, enggak tertata penyampaiannya, maka orang yang menerimanya, mendengarnya pun dia tidak bisa menata dalam hatinya, dalam pikirannya apa yang disampaikan tadi. Satu masalah disampaikan belum tuntas, ganti masalah yang lain. Belum lagi kalau melebar ke masalah yang sesungguhnya enggak menjadi inti materi. Ya. Melebar ke sana kemari, balik lagi. Ya. Baliknya pun dari arah yang lain lagi. Terus jadi pikiran orang dibuat apa? Pusing. Ya. Jadi kemana arahnya? Muter sana, balik lagi, naik lagi, turun lagi. Ya. Akhirnya enggak paham saya maksud istilahnya orang ini apa. Walaupun yang disampaikan itu sesuatu yang ilmiah, ilmu, ada dalilnya gitu. Cuma ketika penyampaian tidak teratur, tidak rapi, bahkan seringkali melebar kepada apa yang bukan pokok pembahasannya, akhirnya orang yang menerimanya apa? Berat merasanya. Sulit, terlalu banyak, kayaknya terlalu banyak yang harus apa? Mereka tangkap yang tidak ada keteraturannya, kerapihannya. Nah, ini akhirnya enggak memberikan faedah yang kuat dalam hati orang yang mendengarnya. Nah, maka hindari ya, cara-cara yang hanya membingungkan orang. Enggak usah terlalu banyak, yang penting berurut, ya, bertingkat rapi, teratur. Tujuannya adalah apa? Orang yang mendengar penyampaian tadi bisa paham apa yang dimaksud dari penyampaian tersebut. Nah, beliau katakan wadzalik, yang demikian itu, annal qissah, bahwasanya yang namanya kisah, idza uzmilat bi kalamin yakunu laha kal asli wal qaidah, apabila diglobalkan dengan suatu perkataan, maka yang global itu seperti suatu pokok, suatu kaidah. Thumma yaqa'u tafsilu lidzalikal ijmal, kemudian setelah itu ada apa? Perincian yang global tadi. Jadi orang tahu pokok bahasanya apa saja. Misalkan kita ingin menerangkan tentang surah Nabawiyah, ada yang namanya apa? Pokok bahasa. Begini, mulai dari pertama apa? Nasab beliau, menerangkan beliau itu adalah begini-begini juga nasabnya. Ya. Jadi sedangkan global nasab selalu diperinci. Dari sini menunjukkan bahwa beliau itu adalah keturunan Quraisy. Bagaimana dikatakan demikian? Karena demikian. Dari sini juga diketahui bahwa beliau itu demikian. Baru setelah selesai satu pokok bahasan, masuk lagi pokok bahasan berikutnya. Begitu. Teratur dan rapi, sehingga orang apa? Bisa menangkap dengan baik, merasakan manfaatnya. Ada tahapan-tahapannya. Kalau cerita itu biasanya apa? Ada episode. Masa pertumbuhan. Ceritakan. Selesai masa pertumbuhan. Nah, apalagi masa kenabian, masa kerasulan, terus lagi. Sangkaan. Selesai lagi lagi. Ya, apalagi pokok bahasan berikutnya terus. Sehingga diikuti episode demi episode itu apa? Dengan nikmat. Orang itu bisa menikmati cerita itu karena teratur dan rapinya. Dan dia akan punya apa? Rasa rindu, ingin segera mendengar kelanjutannya. Ya, ketika saya penyampaiannya enggak bisa sekaligus, ya. Maka ada apa? Istilah bersambung pada episode berikutnya, dikasih judul pokok bahasan yang akan datang adalah ini. Nah, orang akan apa? Tertarik untuk nunggu nih. Ya. Pokok bahasan berikutnya. Begitu. Ya, sehingga difahaminya mudah, didengarnya enak, dan membuat orang itu apa? Tertarik untuk terus mengikuti ya, cerita demi cerita. Karena disusun dengan rapinya. Nah. Dan ini juga sesungguhnya kata Syekh dalam masalah yang lain, ya, selain kisah, ya, selain yang namanya kisah. Perkara-perkara yang memang butuh penjabaran yang luas panjang, maka sampaikanlah dengan metode seperti ini. Kasih dulu yang globalnya, baru apa? Buat rinciannya satu demi satu. Mulai dari tingkat yang atas, kemudian yang di bawahnya, atau yang dari tingkat yang bawah, kemudian ke atas, ke atas, ke atas. Enam. Sehingga dengan itu kata Syekh, yahsul bihil idhah wal bayanut tamul kamil, akan tercapai dengannya kejelasan, ya, keterangan yang sempurna, yang lengkap. Alladzi la yaqau ma yuqaribuhu law fussilatil qissatul tawilah min duni taqaddumi surah ijmaliyah lah. Yang enggak akan mungkin bisa mencapai kejelasan seperti itu kalau kisahnya diperinci secara langsung tanpa ada pendahuluan yang global. Ya, rinci langsung kisahnya. Istilahnya sardan gitu ya. Langsung ngomong cerita, enggak ada apa istilahnya? Judul bab, enggak ada sub bab. Langsung aja. Oke, gitu. Nah, itu biasanya lebih apa? Berat dalam pikiran orang yang mendengarnya. Lebih berat. Kalau modelnya apa? Langsung begitu. Enggak di penggal-penggal per bab, ya, per subbab, per pasal, nah, gitu. Ya, kalau di penggal-penggal, ya, bab demi bab, ya, setiap bab ada subbabnya, ada pasalnya, ya, itu lebih asik, lebih memudahkan orang di dalam mencerna. Nah, fa inna surah tashuku ila tafsil. Nah, kemudian saya mengatakan waqad warada hadha fil Quran fi madhi. Metode seperti ini ada dalam Al-Quran di banyak tempat. Contoh yang pertama beliau bawakan di sini adalah fi qissati Yusuf alaihi salatu wassalam, pada kisah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam. Lihat bagaimana Allah berfirman di awal surat, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Nah, gitu ya. Kami akan kisahkan kepadamu kisah yang terbaik. Nah, kan ada istilahnya apa? Pendahuluannya. Iya. Apa sih kisah yang terbaik itu? Sehingga orang itu apa? Tertarik untuk menyimak. Dikasih hal-hal yang seperti ini sifatnya yang apa, provokatif, ya. Kisah yang terbaik, kisah yang terindah, nah, atau yang sifatnya seperti ini, ya, sehingga orang tertarik untuk apa, mengikuti kisah tersebut. Nah, setelah itu apa? Tsumma akhadha fi tafsilih. Kemudian Allah mulai merincinya. Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisa'ili. Sungguh telah ada pada diri Yusuf dan saudara-saudaranya tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya. Baru kemudian disebutkan apa? Urutan kisahnya. Satu demi satu. Nah, gitulah caranya kalau ingin apa, menyampaikan suatu cerita, suatu kisah, agar betul-betul mengena dalam hati pendengarnya. Nah, terus قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفدية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا الآية فهذا إجمالها قد حوى مقصودها وزبدتها زبده قد حوى مقصودها مقصودها وزبدتها فهذا إجمالها قد حوى مقصودها وزبدتها ثم وقع بعده التفصيل بقوله تعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إلى آخر القصة نعم ini yang kedua kisah Ashabul Kahfi lihat di awalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba apakah kamu mengira bahwa Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim adalah termasuk dari tanda-tanda kekuasaan kami yang menakjubkan iz awal fityatu ilal kahfi ketika ada sejumlah pemuda yang bernaung ke dalam sebuah gua faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada kemudian mereka berkata wahai rabb kami berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat dan yaitu siapkanlah untuk kami dari urusan kami ini petunjuk. Fadrabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami menutup telinga mereka. Ini dari mendengar. Di gua tersebut beberapa tahun lamanya. Thumma ba'asnahum. Kemudian kami bangkitkan mereka lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labithu amada agar kami mengetahui mana dari dua kelompok itu yang yaitu lebih bisa menghitung masa menetapnya mereka masa menetapnya mereka ini kan gambaran cerita secara apa? Mujmal ya? Global. Nah, setelah itu baru Allah katakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepadamu berita tentang mereka dengan sebenar-benar. Baru kemudian masuk ke kisah. Diberi dulu gambaran umum ya, baru masuk perincian-perincian. Itu memang subhanallah sudah dipakai oleh mereka yang suka-suka apa cerita. Sehingga akhirnya apa? Membuat banyak orang itu tertarik dengan kisah-kisah mereka. Ya. Coba aja antum lihat yang namanya film-film itu. Mesti ada itunya ya. Gambaran global apa istilahnya itu? Trailer. Jadi orang itu sudah tertarik. Wah mantap ini kisahnya ini. Globalnya dulu ya kan. Setelah itu dia tertarik untuk apa? Nonton nih. Nah begitu. Cuma sayang ya. Itu kisah-kisah yang menyesatkan. Kisah-kisah yang ya, hanya membuat angan-angan dan khayalan enggak nyata kalaupun diambil dari kisah nyata terlalu banyak apa bumbu-bumbunya yang enggak mendidik sering kalinya ya nah ini yang sangat disayangkan Sehingga kita yang seharusnya lebih berhak pakai cara seperti itu. Karena itulah bimbingan Al-Qur'anul Karim. Nah, sehingga hendaknya ini yang lebih apa? Dipublikasikan kepada masyarakat, pada umat. Nah, lihat berapa banyak dari umat kita muslimin ini yang mengenal sejarah nabinya. Mungkin sedikitnya. Sedikit. Kenapa? Tidak adanya publikasi yang sifatnya apa? Menarik gitu. Menarik. Walaupun enggak pakai apa? Model gambar ya. Cukup suara atau tulisan, tapi betul-betul apa? Menarik orang untuk terus larut dalam kisah itu. Nah, ini juga bagus kalau kita mau apa? Betul-betul mengupayakan bagaimana ya, caranya menampilkan kisah-kisah yang hak, yang penuh banyak apa? Pelajaran dan ibrah yang nyata dari Al-Qur'an was sunnah. Nah, banyak kisah-kisah itu. Kisah Nabi kita Muhammad SAW, kisah para sahabat. Kalau ditampilkan dengan tampilan yang bagus, ya, nggak usah tebal. Ya, kalau bisa itu apa? Ringkas. Yang mudah apa? Dijangkau oleh keumuman masyarakat. Nah, tapi betul-betul berbobot. Wah, itu sangat bagus itu. Kadang ada kisah-kisah yang bagus tapi modelnya tebal sama neno. Aduh, ini ya orang tertentu saja yang mau beli ini ya, misalkannya yang mau mengkonsumsi. Ini kalau dibuat coba ya, bentuknya nggak tahu tebak ya, sehingga orang itu tertarik. Tampilannya bagus, di belakangnya ada yang pandangan apa pemberitaan saya global, lihat dalamnya juga tertata rapi. Wah, masya Allah ini bagus ini. Nah, dia akan tertarik apa untuk larut dengan kisah tadi dan bisa mengambil apa banyak sekali pelajaran. Bagus kalau betul-betul diterapkan. Terus wa kadzalika fi qissati Musa lamma qala ta'ala natlu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumi yu'minun ila qawlihi yahdharun hadza mujmaluha thumma waqa'at tafsilu. Nah, thumma waqa'at tafsila. Tafsilu. Thumma waqa'at tafsilu. Ini juga kisah Nabi Musa coba. Begitu modelnya Al-Qur'an. Sampaikan global baru masuk perinciannya. Ayo terus. Wa qala ta'ala wa laqad ahidna ila adama min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azman. Al-ayah. Fa ajmalaha thumma waqa'a badahu at-tafsil. Nah, ini juga kisah Nabi Adam alaihissalam. Modelnya juga seperti itu. Mujmal terlebih dahulu baru kemudian apa? Mufassal. Baik, terus wa amma at-tanakkulu fi takriril asya'i min amrin ila ma huwa aula minhu fa katsirun. Minha lama ankara ala man ittakhadha ma'allahi ilahan akhara wa za'ama anna Allah ta'ala ittakhadha waladan qala fi ibtali hadha ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Al-ayah. Fa abana anna qawlahum hadha qawlun bila ilmin wa minal ma'lumi anna al-qawla bila ilmin minat turukil batilati thumma dhakara qabahahu faqala kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Al-ayah. Summa dhakara murattabatan summa dhakara murattabatan murattabata hadhan martabat summa dhakara martabata hadhal qawli minal butlani faqala iyakuluna illa kadiba wa qala fi haqqil munkirina lil ba'si balil balid balidaraka ilmuhum fil akhirah. Fil akhirah. Ay ilmuhum. Ay ilmuhum fiha ilmun da'ifun la yu'tamadu alaihi. Thumma dhakara ma huwa ablagha minhu faqala bal hum fi shakkin. Wa min al ma'lumi anna shakka laysa ma'ahu min al ilmi shay'un. Thumma taqala minhu ila qawlihi bal hum minha amun. Al ayah. Wal ama akhiru maratibil khiyarati wad dalali. Nah, ini juga dalam pembahasan yang lain selain kisah. Jika ingin menetapkan suatu perkara, mulai dari yang rendah naik kepada yang lebih tinggi atau sebaliknya. Cara bertahap. Seperti ketika Allah Ta'ala mengingkari orang yang menjadikan adanya sembahan yang lain selain Allah. Nah, Allah katakan, "Ma lahum bihi min ilm wa dari abaihim." Mereka tidak memiliki ilmu dalam perbuatan mereka yang syirik tadi itu, tidak pula bapak moyang mereka. Sehingga dijelaskan terlebih dahulu bahwa apa yang mereka berada di atasnya itu adalah sesuatu yang tidak didasari apa? Ilmu. Sehingga batil. Kemudian diterangkan bentuk-bentuk apa? Kebatilannya. Secara terperinci. Begitu. Terus wa qala Nuhu alaihi salam fi takriri risalatihi inda man kadzabahu wa zama annahu fi dhalalim mubin qala ya qaumi laysa bi dhalalah al ayah falamma nafad dhalalatu min kulli wajhin asbata ba'dahu al huda hudal kamila min kulli wajhin faqala walakinni rasulun min rabbil alamin. Nah, ini juga bagaimana Nabi Nuh alaihi salam ketika hendak mendakwai kaumnya didustakan, maka beliau menjawabnya dengan pertama yang global, yaitu ya kaum laisa bi dhalalah, wahai kaum, tidak ada padaku kesesatan. Ya, dinafikan, dibersihkan dulu, ya, kemudian disebutkan apa? Kebalikannya. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Akan tetapi aku ini adalah utusan rabbil alamin. Kemudian diterangkan apa risalahnya, agar mereka apa? Mau berpikir. Apakah yang seperti ini kebatilan? Apakah yang seperti ini kesesatan? Nah, begitu ya. Nah, terus summan taqala ila ma huwa a'la min dhalika wa anna ma data hadzal huda alladhi ji'tu bihi min alwahyi alladhi huwa aslul huda wa manba'uhu wa madatuhu faqala ubalighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamun al-ayah. Wa kadzalika Hudun alaihi salam. Nah, setelah sampaikan global, rinci demi apa, satu demi satu tentang apa isi risalah yang beliau bawa itu, dan minta mereka untuk apa? Coba pikirkan, coba renungkan, apakah pantas yang seperti ini kamu menganggapnya sebagai suatu kesesatan? Nah, begitu pula pada kisah Nabi yang lain di dalam mendakwai kaumnya. Ketika diingkari, ya mereka menghadapinya dengan apa? Pertama kali menolak pendustaan tadi. Kemudian nyampaikan apa? Yang sebenarnya. Satu demi satu bertahap. Terus wa qala fi takriri risalati akmalir rusuli wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa al ayah fa nafa anhu ma yunafil huda min kulli wajhin. Tsumma qala in huwa illa wahyu yuha ila ila akhiril ayat wa huwa fil qur'ani katsirun jiddan kanti qalihi min dzikri hibbatihil waladi li Zakaria ila Maryam wa amrul kiblati ba'da ta'zimihi lil baiti wa ghairiha. Itu pula ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma huwa. Dan seterusnya. Dibersihkan dulu dari apa? Persangkaan dan pengingkaran kaumnya. Setelah itu baru disampaikan bagaimana kerasulan beliau itu. Apa risalah yang dibawanya? Ya, isikan dulu. Sehingga bertahap gitu ya. Ada kalanya nafi terlebih dahulu baru apa? Isbat. Nah, atau sebaliknya, isbat baru nafi. Gabung gitu ya, dua caranya. Sehingga betul-betul memberikan pengaruh yang sangat membekas dalam hati orang yang mendengarkannya. Begitu dalam masalah yang lain. Berarti ketika Allah Ta'ala mengaruniakan anak kepada Nabi Zakaria dalam keadaan usia yang sudah tua renta, istrinya yang mandul. Begitu pula ketika mengisahkan tentang Nabiullah tentang Maryam dan Nabiullah Isa alaihissalam juga dengan metode seperti itu. Ya. Nah, masalah yaitu perintah menghadap ke Ka'bah sebagai kiblat juga dengan cara seperti itu, yaitu tahap demi tahap, tingkat demi tingkat. Dengan sesekali nafi kemudian isbat atau sebaliknya. Maka jadikan ini sebagai apa? Suatu metode pembelajaran di dalam kita menyampaikan ilmu kepada umat. Dan insyaallah bila metode ini difahami dengan baik dan diterapkan dengan sebenar-benarnya, kita akan dapat apa? Asal yang sangat bagus pada diri orang-orang yang mendengarkannya. Ini sebagai iqamatul hujjah paling tidak. Ini penegakan hujjah atas mereka. Ya. Sehingga nanti akan semakin terlihat siapa orang yang betul-betul mukmin haqqan dan siapa pula yang sebaliknya. Masalah kepahaman, penerimaan itu sifatnya apa? Kekuasaan Allah Ta'ala, hidayah. Tapi yang pasti apa? Dengan memakai metode ini, tegaklah yang namanya apa? Hujjah. Yang hak jelas di atas bayyinah, yang batil pula jelas di atas bayyinah. Begitu. Mana yang lurus, mana yang menyimpang. Mana yang baik, mana yang buruk. Sehingga terjadi apa? Kejelasan yang sangat gamblang. Nah, kalau dipakai metode ini, sehingga hindari ya dalam menyampaikan suatu cerita, kisah atau suatu materi pelajaran, cara yang apa? Enggak teratur, ya, enggak bertingkat, itu hanya apa? Hanya akan membingungkan orang yang mendengarkannya dan juga membuat tersia-siakan apa yang sampaikan tadi ketika tidak ditanggap dengan baik oleh mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ini dulu ya, yang kita bisa bacakan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhir jawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.